السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, azakumullahu jami'an. Pada pertemuan lalu, iaitu fil usbu' al-madi, kita sudah masuk ke latihan yang ketiga, iaitu tamrin thalis, latihan ketiga. Di situ ada kaedah menjelaskan tentang asal daripada timbangan af'ala, iaitu af'ala adalah fi'il mazid, imbuhan di awal huruf hamzah, daripada fa'ala jadi af'ala, arsala di rasala jadi arsala, yursilu itu mudhari'nya, yursilu berasal pada tu arsilu, amarnya arsil. Itu sudah kita bahas. Malam ini kita mencoba untuk melanjutkan, yaitu tamrin rabi, latihan yang keempat, masih terkait dengan kaedah ilmu sharaf. Ini membahas tentang isim fa'il daripada timbangan af'ala, yuf'ilu. Perlu ketahui, untuk memudahkan pelajaran ini, isim fa'il yaitu isim yang menunjukkan melakukan perbuatan. Jadi fa'ilun itu yang berbuat, amilun yang beramal, jalisun yang duduk. Nah, itu dikata isim fa'il. Berbeda dengan fa'il, ini harus diperhatikan. Kalau fa'il dan isim fa'il berbeda, fa'il belum tentu isim fa'il. Saya ulang kembali, kalau fa'il belum tentu dia isim fa'il. Kalau fa'il itu kajian ilmu nahu, yaitu menjelaskan kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Sebagai apa dia? Apakah sebagai objek, sebagai predikat, sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai keterangan, dan seterusnya. Nah, itu kajian ilmu nahu. Jadi, kembali tadi, berbeda fa'il dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il adalah menjelaskan bentuk kata. Bentuk kata sirah ini dijelaskan oleh ilmu sharaf. Contoh, istayqadha an-na'imu. Istayqadha an-na'imu, orang yang tidur itu telah bangun. Nah, susunan ini adalah jumlah fi'liyah diawali oleh kata istayqadha, itu fi'il madhi. An-na'imu adalah pelaku, karena yang bangun adalah an-na'imu, orang yang tidur. Nah, kemudian dari sisi nahu, an-na'im itu adalah fa'il, sedangkan bentuk kata sighah an-na'im adalah isim fa'il. Isim fa'il yaitu menunjukkan orang yang tidur. Orang yang tidur itu na'im, orang yang tidur. Nah, sedangkan ketika masuk kalimat istiqadha, nah, orang yang tidur ini melakukan perbuatan, yaitu bangun. Ya. Istiqadha an-na'imu. Demikian juga, kita kasih contoh lain. Ra'aitu al-musafira. Ra'aitu al-musafira. Saya melihat orang yang safar. Nah, as-safar, musafir ini adalah objek. Objek dalam ilmu nahu dikatakan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih yang sering dalam bahasa Indonesia ada SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan, ya. Nah, ini O itu objek, itu maf'ul bih. Nah, ini menjelaskan tentang kedudukan kata al-musafir dalam kalimat ra'aitu al-musafira. Ra'aitu adalah fi'il, menunjukkan apa masa lampau. Tu itu adalah pelaku, saya, kena saya yang melihat. Kemudian yang dilihat adalah al-musafira, orang yang musafir atau berpergian. Ya, musafir itu objek. Sedangkan al-musafir bentuk kata adalah bentuk isim fa'il. Isim fa'il daripada safara yusafiru. Kemudian isim fa'il musafirun. Nah, itu yang kita kaji dalam ilmu sharaf ini, yaitu menjelaskan isim fa'il. Nah, di sini isim fa'il dari kata kerja yang imbuhan di awal ala hamzah, yaitu polanya af'ala, jadi aslama yuslimu. Bagaimana cara membuat isim fa'il? Isim fa'il dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari, kata kerja ma'lum. Kata kerja mabdil ma'lum, itu kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Nanti ada kata kerja mabdilil majhul, itu kalimat pasif. Ya, di. Nah, ini kita perhatikan. Aslama yuslimu. Itu mudhari'nya adalah yuslimu. Yuslimu. Itu mudhari. Daripada aslama yuslimu. Nah, isim maf'ul adalah tuklabu ya. Ditukar ya-nya di miman. Jadi mim. Magmumah yang berbalas dhamma. Kebetulan dia sudah dhamma. Nah, muslim selesai. Karena isim salah satu tanda isim adalah tanwin. Karena enggak ada fi'il, maka ditanwinkan. Muslimun. Nah, itu dia dari membikin fi'il mudhari isim fa'il daripada timbangan af'ala yuf'il. Ini pola ya, pola. Ini dikatakan bahasa Arab adalah ilmu sharaf dikatakan pola atau wazan timbangan af'ala yuf'ilu. Ya. Ini pola ini kalau harus dihafal ini, ya. Untuk memudahkan af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun. Jadi muf'ilun. Nah, kita ambil contoh lagi. Akhraja. Akhraja yaitu mengeluarkan. Akhraja. Mudhari'nya adalah yukhriju. Ikutin polanya. Yuf. Mudhari'nya dhamma. Huruf pertama ini huruf pertama fa'il. Aslinya fa'il ini. Ini asalnya fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini ada huruf imbuhan tambahan. Imbuhan. Ya, karena di awal kita imbuhan. Kalau tengah-tengah sisipan. Yukhriju. Nah. Yuf'ilu. Yukhriju. Nah. Artinya yukhriju. Akhraja telah mengeluarkan. Yukhriju sedang mengeluarkan. Orang yang mengeluarkan adalah isim fa'il. Ya. Jadi mukhrijun. Bagaimana? Ini. Huruf mudara'anya diganti dengan mim. Mim. Magmumah. Kebetulan memang dia dhammah. Mukhrijun. Nah, itulah cara bikin isim fa'il dari apa? Dari pola af'ala yuf'ilu akhraja yukhriju. Taib. Nah, coba di sini dipersilakan para pemirsa maupun para pendengar untuk membaca instruksi yang ada di rakam 4. Ya. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Masud yang telah memberikan penjelasan dan penghantar dari latihan yang mungkin yang akan kita kerjakan dan kita bahas bersama. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di jilid ketiga pembahasan, jilid ketiga latihan yang keempat. Baik, kami terima penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah, di Bekasi, Om. Barakallahu'alaikum. Baik, barakallahu. Wafik, nah. Barakallah. Naam, ikra ya Ummu Fatimah. At-tamrin rabi'ah. Naam. Sugh ismal fa'ili minal af'ali. Coba diwasal bacaannya. Ikra bil wasal. Dibaca dengan disambung wasal. Kenapa Ustaz? Coba dibaca dengan wasal. Sughi ismal fa'ili minal af'alil atiyati. Betul. Sughi ya. Sughi. Di ghain itu dikasrakan bukan karena mabnil kasra, tapi apa? Agar supaya bisa dibaca huruf depannya huruf bersukun. Jadi sughi ismal fa'ili ya. Betul. Minal af'alil atiyati. Tapi apa artinya? Bentuklah isim-isim fa'il. Bentuklah isim fa'il. Jangan isim-isim. Isim ini mufrad. Bentuk isim fa'il apa? Yeah. Bentuklah isim fa'il yang berikut ini. Dari yang berikut. Fi'il dari fi'il berikut ini. Ya. Al-madi. Al-madi. Aslama. Naam. Al-mudari'u. Ya. Yuslimu. Isim fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'ili muslimun. Muslimun. Ya. Apa artinya aslama yuslimu? Aslama itu berserah diri. Iya. Berserah diri. Juga apa? Aslama Islam. Islam. Aida khalaf Islam. Nah. Ya, kalau berserah diri berarti apa? Masuk Islam. Masuk. Ya, aslam tu. Saya telah masuk Islam. Islam atau saya telah Islam. Iya. Jadi orangnya dikatakan apa? Muslim. Iya. Muslim. Muslim. Terus arsala yursilu. Ismul fa'il mursilun. Mursilun. Ya, mudah sekali. Ya, ditukar dengan mim jadi mursilun. Ma makna arsala? Utusan, mengutus. Mengutus ya. Mengutus. Arsala dia telah mengutus. Yursilu sedang mengutus. Atau apa? Arsala mengirim. Yursilu sedang mengirim. Arsaltu risalah. Di situ apa? Jangan mengutus surat. Arsaltu risalah. Saya telah mengirim apa? Mengirim surat. Iya. Orang yang mengirimnya mursil. Dikata apa? Mursil. Bahasa kita apa? Pengirim. Oh, ya. Pengirim. Iya kan? Kalau ada surat itu ada apa? Ada pengirim, ada yang dituju, ya, yang menerima kiriman itu, ya. Suma amana yu'minu. Amana yu'minu, ya. Ismul fa'il mu'minun. Mu'minun, ya. Mudah dari fi'il mudhari saya, mu'minun. Jadi amana. Tinggal buang. Iya, betul. Amana ini kemarin ini asalnya apa? Amana. Kenapa bisa jadi amana? Apa bagaimana ceritanya? Asal karena usul. Bertemu dengan hamzah sukun ya, San. Amana. Jadi asalnya amana. Amana. Jadi tuklabu hamzah alifan. Iya. Jadi tuklabu hamzah alifan. Ini kan fi'il apa? Ini kan fi'il mahmuz ya. Fi'il mahmuz, iya. Jadi amina. Amina. Jadi ya. Kemudian masuk pada af'ala, masuk timbangan pola af'ala berarti a'mana. Jadi tuklabu hamzah alifan. Ya, takhfifan untuk meringankan. Makanya jadi a'mana. Jadi a'mana yu'minu. Maka mudhari'nya muncul kembali hamzahnya. Yu'minu. Iya. Isim halnya mu'minun. Mu'minun. Ya. Apa artinya a'mana? Amana dia telah beriman. Beriman, iya. Jadi mukmin orang yang beriman. Orang yang beriman. Suma adara yudiru. Adara yudiru. Iya. Ismul fa'il mudirun. Mudirun, iya. Apa arti adara? Yang yang memimpin ya, yang memimpin, memimpin yang memanage ya. Ya, itu adara yudiru ya, bisa juga adara apa yang mengitari ya itu mengitar bukan mengitar ya apa sih mengitarkan mengapa ini poinnya kan kita minum ini kasih nih nah kasih kepada teman sebelah terus mutar memutar ya itu mengedarkan adara yudiru ya. Juga maknanya jadi apa? Memimpin. Iya, jadi maknanya banyak ya tergantung kita gunakan ya kalimat itu. Konteks dalam kalimat ya. Umpamanya adir hadzal ma' ya kan. Adir hadzal ma'. Apa artinya apa? Putarkan ya, edarkan wa air ini ya. Supaya semuanya mendapatkan air ya. Iya. Baik. Jadi mudirun, arti mudir, mungkin orangnya ada kata apa? Mudir, orang yang memanage, orang yang memimpin, atau orang yang mengedarkan. Ya. Kalau sekarang bahasa apa? Bisa temudir, bisa apa? Pemimpin, bisa pemimpin ya. Nah. Kalau untuk jamiahnya apa? Rektor. Rektor. Iya, itu digunakan mudir juga. Mudirul Jami'ah. Mudirul Jami'ah, rektor. Iya. Iya. Masyaallah, ahsan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, jazakallahu khair kepada Mu Fatimah. Alhamdulillah telah menjawab beberapa pertanyaan di latihan keempat ini. Kami berikan kesempatan selanjutnya bagi pendengar yang lain, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di pelajaran ketiga, jilid ketiga untuk latihan yang keempat, ya. Kita masuki bab terakhir dari jilid ketiga ini, yaitu pelajaran ke-17 di halaman 145. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Kita ulang kembali, Ustaz. Iya, lanjutkan. Iya, boleh. Oke. Kalau mau diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlanya Ummu. Naam, ya. Naam, taib. Iya. Taib. Afahimti ya Ummu Abdillah? Kaifa yusagu? Alhamdulillah. Jadi kaifa yusagu isim fa'il ala wazan, ha? Ala wazan af'ala. Bagaimana membentuk isim fa'il dari timbangan af'ala? Af'ala yuf'ilu. Iya. Bagaimana cara membentuk isim fa'ilnya? Af'ala yuf'ilu. Enggak, yang saya tanya adalah prosesnya. Bagaimana cara membentuk isim fa'ilnya? Isim mudhari'nya, ya-nya diganti nun, Ustaz. Iya. Jadi dari fi'il mudhari', itu yang pertama sekali. Dari fi'il mudhari'nya, kemudian apa? Ya-nya diganti nun dengan mim. Ya. Mim baris dom, dhamma. Baris ya. Dhamma, ya. Ya, kebetulan jadi juga dhamma, ya. Jadi tidak perlu lagi. Ya, cuma hanya ganti dengan mim. Jadi aslama jadi muslimun. Buco, ulang kembali, silakan baca kembali. Sebelum dilanjutkan. Iya, boleh diulang kembali. Boleh diulang kembali. Asati. Suisma fa'ila fa'ili. Suisma fa'ili mina afa'ili ati-ati. Naam. Tentulah isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Iya. Al-madi, aslama, al-mudore, muslimu. Isim fa'il muslimun. Iya. Al-madi, arsala, mursilu, mursilun. Mursilun. Amana, yu'minu, mu'minun. Iya. Adara, yudiru, mudirun. Apa? Ulang kembali. Adara. Mana adara? Mana adara? Adara yudiru mudirun. Adara yudiru, ya, mudirun. Asal adara kan adiara, kan itu. Af'ala adiara. Ya, adara yudiru. Adara yudiru, ya, mudirun. Mudirun. Terus ini fi'il ajwaf, ya. Terus lanjutkan. Akhlama. Bukan, samping, sampingnya, samping kembali, ulang kembali. Di sampingnya. Iya. Akhrama, Ustaz. Akhrama yuhrimun. Muhrimun. Iya, muhrimun. Iya, muhrimun. Akhrama yuhrimun, muhrimun. Apa arti akhrama? Orang akhrama itu orang yang muhrim. Akhrama yang ahrama yuhrim. Ana uhrim. Muhrim itu orangnya. Muhrim. Sedang ihram, Ustaz. Kalau muhrim itu orangnya, ya. Ya, ya, ahrama itu berihram. Berihram, ya. Ahrama yuhrimu berihram. Jadi orangnya muhrim. Muhrimun. Ya. Muhrimun. Iya. Ini ada terkadang ada sering kesalahan. Jadi muhrim dia mengatakan apa kerabatnya yang kembali nikah kata muhrim. Ini salah bahasa. Itu mahram. Jadi muhrim berbeda dengan mahram. Iya. Halo. Iya, Pak, iya. Iya. Jadi bukan orang yang apa kerabat yang tidak boleh dinikahi itu bukan muhrim. Bahasanya mahram. Jadi kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram baru itu kerabat. Arti mahram orang yang tidak boleh diharamkan untuk dinikahi. Itu mahram. Jadi orang ya kerabat yang tidak boleh dinikahi maka dikatakan mahram. Ya. Jadi bukan muhrimnya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Ya. Jadi jangan salah terbalik. Ya. Jangan dibalik-balik nanti. Ini juga sering terjadi kesalahan. Ya. Terus. Amkana yumkinu mumkinun. Ya. Amkana yumkinu. Nah, mumkinun. Apa arti? Amkana menetap. Amkana yumkinu imkanan mumkin. Memungkinkan. Ya. Amkana yumkinuni. Ya, memungkinkan saya. Yumkinuka an takhruja. Yumkinuka an takhruja. Ya. Jadi kamu bisa keluar, itu bahasa bebasnya. Kamu boleh keluar. Kamu bisa keluar. Yumkinuka an takhruja. Al-an. Letter lainnya apa? Memungkinkan kamu keluar itu. Yumkinuka an takhruja. Kamu mungkin boleh keluar. Iya. Bisa diartikan boleh, bisa boleh keluar. Iya, kalau terjemahannya silakan kembali kepada bahasa bagusnya ya. Iya, yang penting makna maksudnya tidak apa? Tidak menyimpang. Iya. Jadi yumkinuka an takhruja. Anda boleh keluar. Iya. Al-an. Iya. Jadi Anda mungkin keluar, ya. Memungkinkan Anda keluar. Al-an. Itu letter lucknya. Terus atamma yutimu mutimun. Mutimun. Atamma yutimu. Jadi buang ya-nya diganti mim apa? Jadi mutimun. Arti atamma. Atamma. Ya. Atamma yutimu. Menyempurnakan. Tamam. Ati tamamun sempurna. Tamun isim fa'ilnya. Itu isim fa'ilnya tamun daripada fi'il tsulatsinya tamun. Asal tamimun, tamun asal tamimun. Karena dua huruf ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya satu jenis, maka diidghamkan jadi tamun. Sama ketika fi'il madinya tamma. Ya, asalnya apa? Tamama, ya. Tamam. Iya, jadi tamun maksudnya apa? Tamamun, tamam, sempurna, tamam, ya. Nah, ini atamma sudah masuk timbangan af'ala yutimmu. Isim fa'ilnya apa? Mutimmun. Ya, apa artinya? Tadi orang yang menyempurnakan. Mutimmun orangnya ya. Baik. Terus mulqiyun. Betul itu? Alqa, ya. Kita lihatlah kembali kepada kaidahnya ya. Iya. Ini iya, ini harus diperhatikan. Alqa yulqi. Iya. Yulqi. Asal yulqi apa? Yulqiyu. Yulqiyu. Ya kan mudhari itu kan marfu, sah? Ya, Ustaz. Mudhari itu mu'raf. Mudhari itu mu'raf. Kecuali kalau sudah dimasuki oleh nun taukid mubashir atau nun niswah. Nah, ini yulqi. Asal yulqiyu. Kenapa enggak dibaca yu? Nah, kenapa enggak dibaca yu? Yulqiyu. Nakis. Nakis, Ustaz. Oh iya, ini betul, ini fi'il naqis. Yang saya tanya adalah limadza la tuqra yulqiu? Kenapa enggak dibaca yulqiu? Anu isiqal. Alaysa, ayna hadha huwa thiqal, kana berat. Ya, itu berdhamma, ya itu dikasrakan itu berat, ya. Berat. Makanya berat, tidak dibaca dhammanya, muqaddar, ditakdirkan, ditetapkan ada ya di ada dhamma di atas ya. Ya. Nah, ya, kenapa muqaddar lisiqal, ha? Jadi anunya mulki, sebenarnya mulki gitu. Sabar dulu. Isbiri. Jadi asal yulqi, asal yulqiu kan? Jadi yulqi. Jadi bagaimana i'rab yulqi ini? Coba deh i'rab yulqi ini. Yulqi. Iya. Fi'lun mudhari'un. Iya, fi'lun mudhari'un. Terus marfu'un. Marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'i apa dhammatun muqaddaratun ala al-ya, betul, muqaddaratun al-ya, ditetapkan, al-ya, ditakdirkan di atas ya. Nah, kenapa muqaddara? Lissiqal, ya, lissiqal kena berat. Jadi enggak dibaca yu-nya, yulqi. Nah, sekarang kita baru masuk kepada isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya sebagaimana dijelaskan dari apa? Fi'il mudhari. Nah, tuqlabu ya atau yuqlabu harfu mudhara ya miman madmuma. Ya. Jadi apa? Mulqi. Bagaimana asalnya Pak? Mul mulqiyun. Mulqiyun kan itu asalnya. Ya. Mulqiyun. Ya. Lagi-lagi kan sikol. Berat sikol kan, maka tidak diharakatkan. Nah, ini kira-kira isim apa namanya nih? Yang di akhir ini kan isim, so? Isim apa lah isim? Mankus. Isim. Nah, isim mankus kembali kepada pelajaran yang lama. Kaidah isim mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ayat lazimah. Ya lazimah. Yaitu ya huruf aslinya. Ya. Taib, bagaimana kaidahnya kalau isim mankus? Huzifat. Mata tuhzif ya? Mata tuhzif ya al-mankusa? Mata tuhzif liya al-manqusa? Kenapa? Ya. Kapan ya manqusa itu dibuang? Dibuang ketika mulai. Kenapa? Ketika apa? Isim maf'ul kan? Isim fa'il. Iya. Enggak, saya bicara bukan tentang bentuk kata. Bukan bentuk kata yang saya bicarakan. Ya. Ini adalah tentang apa? Ya, kita katakan ini isim ya akhir liya adalah isim mankus ya. Saya bicara tentang isim mankus. Ya. Isim mankus. Ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il, tapi ini ada kata isim mankus, namanya isim mankus. Kenapa isim mankus? Karena diakhiri oleh liya lazimah. Ya. Nah, apa kaidah isim mankus? Arti kata kapan ianya dibuang? Ketika marfu. Ketika marfu. Kalau majrur enggak dibuang. Dibuang ketika. Ya. Ada tiga ya. Ada tiga. Yang mudur. Pertama kalau yang itu, pertama tidak ada alif lam. Nah, idza lam yakun muhalla bi al. Idza lam yakun idza lam yakun muhallan bi al, kalau dia tidak pakai alif lam. Ini kira-kira pakai alif lam enggak nih? Tidak ada alif lam. Berarti apa? Berarti dia dibuang ianya. Ini dia. Bukan mansub. Iya kan? Iya. Enggak ada alif lam. Yang kedua, laisa mansuban. Laisa mansuban. Yang ketiga, bukan mudhaf. Laisa mudhafan. Laisa mudhaf. Iya. Laisa mudhafan. Laisa mudhaf. Berarti apa? Jadi mul? Mulki. Mulki, Ustaz. Mulki. Ditanwinkan mulkin. Ini namanya mulkin, tanwin mulkin, ya, iwad. Mulkin. Ini namanya mulkin. Tanwin iwadin an harfin mahzuf. Ya. Saya ulang kembali. Hadi ya. Sama tanwin iwadin an harfin. Dibalik ya. Tanwin. Tadi apa? Tanwin. Tanwin apa? Tanwinu iwadin. Tanwin iwad. Mana iwad? Tanwin iwad. Ya. Tanwinu. Tanwinu iwadin. An. Iwad. Ya. Pengganti apa? An harfin. Mahzufin. Harfin mahzuf. Ya. Mahzuf. Ya. Anwin iwad an harfin mahzuf. Mahzuf, ya. Apa artinya? Dibuang. Anwin. Tanwin pengganti huruf yang dibuang. Yang dibuang. Ya. Apa huruf yang dibuang? Ya. Ya. Ah, ini dia. Ya. Jadi mulkin. Jadi mulkin ini bukan majrur di sini. Dia marfu. marfu. Iya, ya. Dari ma tau marfu karena tidak ada yang menjarkan. Tidak ada yang menjarkan, ya. Paham ini? Ya, jadi setiap kata disebutkan, setiap kata disebutkan itu hukum asal dari marfu. Jadi mulkin, kitabun, qalamun, enggak dibaca kitaban, qalaman, madrasatan, enggak. Jadi sebelum masuk kalimat, penyebutan setiap kata itu dirafakkan. Ya. Kitabun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, sampai akhir. Ya. Demikian mulkin. Nah, ini asal mulkin. Sama dia apa? Madin. Madin, ya. Ini, madin. Asalnya apa? Madiyun. Madiyun. Itu asalnya. Madin. Ini apa? Madiyun. Iwal. Ya. Jadi mulkin. Al-qayulqi, ati al-qayulqi. Mulkin. Alqa. Yulqi ilqaan. Ati alqa yulqi. Menjatuhkan. Menyampaikan. Ya. Maksudnya alqaitul khutbatal qasira. Saya menyampaikan pidato singkat. Ya. Yang menyampaikan ya teman, mulkin. Ya. Mulkin. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ma'adzil. Sering saya sampaikan ini sebetulnya kalau huruf sahih itu huruf sahih ya. Baik yang sahih di akhir ya. Ya, terutama di akhir itu insyaallah mudah. Tapi ketika ada huruf illat, baik illatnya di tengah-tengah atau di awal terutama juga di akhir. Nah. Ini perlu sedikit apa? Sedikit konsen ya. Ya, dan sedikit perhatian. Ya, atau lebih daripada yang tadi. Karena terkadang seperti ini ada huruf yang dibuang, ada huruf yang diganti dan seterusnya. Itu ya. Masyaallah jazakumullah khair kepada jazakallahu khair kepada Mu Abdillah telah menjawab dan juga memahami dengan baik. Terkait dengan latihan yang keempat, baik kami masih berikan kesempatan kembali. Kita lanjutkan kembali Ustaz di latihan yang berikutnya. Di 0218236543. Silakan bagi Anda yang tidak sempat terhubung, silakan dikomunikasikan kembali, dihubungkan kembali di 0218236543. Kami angkat di belakang Muhammadiyah. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Abu Irfan di Bandung. Nah, Ustaz. Ahlan ya, akhi. Barakallahu fiik. Ahlan bik. Fiik ya, barakallahu. Naam. Taib, qabla an nakhtu ila tamrin khamis, mungkin saya akan ajukan beberapa kata, ya. Taib, coba dijadikan fi'il mudhari dan isim fa'il, ya. Halo. Nah, Ustaz. Musta'id, ya. Taib. Musta'id. Iya. Taib, fi'il akhraja. Akhraja yakhruju mukhrijun. Apa akhraja? A'id, ulang kembali. Akhraja. Akhraja yakhruju mukhrijun. Iya, yukh ya, jangan ya ya. Yukh. Yukhriju. Iya, yukhriju. Jadi mukhrijun. Apa artinya? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Taib. Kemudian fi'il ajaba. Ajaba. Yujibu mujibun. Mujibun. Ya, apa arti ajaba? Orang yang menjawab atau ya. Menjawab ya. Orang menjawab. Kalau orang yang mewajibkan? Sama maknanya. Ajaba juga. Ajaba itu orang yang memenuhi kewajiban ya. Waduh, berubah lagi nih. Berubah lagi. Itu yang mewajibkan, saya agak bingung juga nih. Iya. Ajaba. Iya. Makanya harus tahu ajaba itu asalnya apa? Jaba, ajaba asalnya jawaba. Itu fiil apa? Ajwaf. Iya. Ajwaf. Iya. Ajwaf, jadi jaba. Itu jaba. Jadi jaba itu asalnya jawaba. Jawaba. Iya. Jadi, nah... Jadi apa? Lihat jawab, jawaban kan? Jawaban. Di sulasi masdarnya jawaban. Berarti apa? Berarti itu waw seperti sama yasumu sauman. jaba jawaban. Berarti apa? Itu di kalimat nafil naqis. Ya. Jadi apa? Menjawab. Kalau dia mewajibkan, itu bukan jaba. Apa? Dia kalimat wajaba. Oh, wajaba ya. Iya, wajaba. Berarti fi'il apa? Fi'il? Misal. Kan waw kan wajaba. Fi'il misal kan? Huruf illat yang di awal. Atau fi'il misal. Masuk timbangan af'ala jadi aujaba. Aujaba. Ya, aujaba. Mudhari'nya apa? Yujibu. Yu. Aujaba yajibu. Aujaba yajibu. Nah, itu wajaba. Wajaba yajibu. Aujaba. Kalau wajaba yajibu itu wajib. Kalau aujaba mewajibkan. Aujaba yujibu. Aujaba yujibu. Pakai yujibu. Ya, yujibu. Aujaba yujibu. Ya. Yujib. Itu mewajibkan. Isim fa'ilnya apa? Mujibun. Mujibun. Iya. Mujibun. Jadi berbeda kalau wajib isimnya wajibun. Itu isim fa'ilnya. Kalau wajib itu wajib. Kalau kalau mujibun yang mewajibkan. Mewajibkan ya. Iya. Itu mengharuskan. Nah ini lagi-lagi saya katakan apa ya? Ini fi'il yang huruf ilatnya harus lebih berikan perhatian daripada fi'il sahih. Fi'il sahih insya Allah mudah. Nah, yang penting polanya kita tahu atau wazan yang kita hafal. Ya. Taib, kita masuk kepada langsung. Khamisan. Khamisan. Ibnil af'al al-atiyati lil majhuli. Apa? Ait, ait. Ibnil af'al al-atiyata. Iya, atiyata. Enak. Lil majhuli. Lil majhuli. Yeah. Summa sug. Summa sug. Summa sug. Summa sugis. Summa sugis mal maf'uli. Summa sugis mal maf'uli. Iya. Min kulli wahidin minha. Iya. Yeah. Betul. Taib. Ibni. Iya. Yeah. Apa artinya? Ibni bentuklah. Bisa. Asal mana ibni apa? Bangun. Ya, bangun bangunkan ya. Bukan bangun membangunkan tidur ya, ya. Bangun arti membina bangun. Membangun banyak bangun air membangun rumah ya. Ya. Bangun atau bentuklah ya kalau untuk nah. Fi'il ya bentuklah bagus ya bentuklah bentuklah fi'il ya. Fi'il berikut ini ke dalam bentuk majhul. Fi'il majhul untuk majhul berarti apa? Berarti dari fi'il ma'lum diubah menjadi majhul. Ya, kalimat atau fi'il aktif diubah menjadi kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Atau fi'il pasif, ya. Termasuk kemudian bentuklah. Iya. Ismal maf'uli. Iya. Isim maf'ul. Iya. Dari setiap. Wahidin min hadus. Iya. Fi'il tersebut. Iya, betul. Nah. Nah ini perlu diketahui bahwa isim maf'ul itu juga dibuat dari apa? Diambil dari fi'il mudhari. Ya. Nah. Tapi fi'il mudhari ya bukan yang maklum, tapi fi'il mudhari yang majhul. Yang majhul ya. Ya. Kenapa dari majhul? Karena maf'ul itu adalah maf'ul kalau fa'il itu yang melakukan, ya. Membentuk kata yang menunjukkan yang melakukan kalau yang maf'ul yang dikerjakan ya yang dikerjain kan gitu ya itu maf'ul yang dikerjain. Nah ini berbeda isim maf'ul daripada maf'ul bih ya atau maf'ul ya. Kalau maf'ul itu kajenahu ada objek ya. Nah, sama seperti fa'il tadi. Nah itu pelaku fa'il. Sekarang kalau maf'ul itu apa? Maf'ul atau maf'ulun bih. Maf'ul bih itu adalah objek. Kalau isi maf'ul adalah bentuk kata. Bentuk kata. Ya. Umpamanya, dari fi'il sulasiyah, daraba yadribu. Isim fa'ilnya apa? Daribun. Iya kan? Daribun. Isi maf'ulnya apa? Madrub. Atau madrubun yang dipukul. Nah. Yaitu, yang dipukul. Itu ini maksud apa? Maksud isim maf'ul yang madrub yang dipukul. Kataba yaktubu katibun maktub yang ditulis. Ya. Nah ini aghlaqa Yughliku. Sekarang ubah katanya kepada majhul dulu. Yughliqa. Nah ini ingat yugla. Kembali. Apa kaidahnya majhul? Iya. Dhammah. Iya. Mendemahkan awal. Iya. Awal. Ada fi'il madhi dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu. Iya. Wa kasri. Wa kusira. Wa kusira qabla akhir. Wa kusira qabla akhir. Iya betul. Jadi dhammah kan di awal dan dikasrakan sebelum akhir. Sebelum akhir. Itu fi'il madhi. Jadi aghlaqa jadi ughliqa. Apa arti aghlaqa? Mengunci. Mengunci atau menutup ya. Menutup. Iya. Menutup. Kamu kalau ughliqa? Ughliqa dengan ditutup. Telah ditutup. Telah ditutup, iya. Nah, sekarang mudhari'nya apa? Aghlaqa yughliqu. Af'ala yuf'ilu. Tadi sudah dijelaskan timbangannya. Nah, sekarang majhulnya. Majhulnya yughlaqu. Yughlaqu. Apa kaidahnya untuk fi'il mudhari'? Dhamma awaluhu. Mana dhamma awal? Di dhamma awaluhu. Dhamma itu majhul sudah. Dhamma majhulnya dhamma. Dhamma. Dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu. Naam. Wa futiha. Futiha. Jadi futiha itu juga sudah majhul ya. Ya, futiha itu sudah majhul ya. Fataha jadi futiha. Wa futiha. Wa futiha. Ma qabla akhir. Qabla akhir. Ya, ma itu isim mausul ya. Wa futiha ma qabla akhir. Difatahkan sesuatu sebelum akhir. Maksud huruf. Difatahkan huruf sebelum akhir. Apa sebelum akhir ini? Lam kan? Lam. Ya, jadi apa? Yughlaqu. Yughlaqu. Apa arti yughlaqu? Sedang ditutup. Ditutup. Nah. Sekarang sesuatu yang ditutup. Nah, itu isim maf'ul. Nah. Yang ditutup. Jadi apa? Jadi mughlaq. Nah, ini apa? Maka itu isim maf'ul. Kalau tadi isim fa'il dari fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari yang maklum, itu kata kerja apa? Aktif ya. Kalimat aktif ya. Kalau majhul, kalau dia isim maf'ul dari kata kerja atau kata apa? Kalimat pasif. Kalimat pasif, ya. Ya, kalimat, ya. Kata kerja, karena kata kerja sudah kalimat, setiap fa'il mesti ada fa'il. Jadi, aghlaqa yughliqu, itu maklum, aktif. Ya. Majhulnya apa? Yughlaqu. Dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir lam. Nah, yughlaqu. Nah, kemudian bagaimana cara tadi isim fa'ilnya? Sama aja isim maf'ul. Isim maf'ulnya mughlaq. Nah, tuklabu ya miman madmumah. Tuklabu ya miman madmumah. Ditukar ya. Tuklabu ya miman. Miman. Madmumah. Miman madmumatan. Ya. Jadi, mughlaqun. Sudah selesai. Mughlaq. Ya. Mughlaq. Jadi, insya Allah mudah ya. Mughlaqun. Jadi, yang ditutup. Ya. Mughlaq. Nah, umpamanya Alkitab mughlaq. Arti Alkitab mughlaq? Kitab tutup. Kitab ditutup. Al-bab mughlaq. Pintu? Pintu al-bab mughlaq. Al-bab mughlaq. Iya. Pintu ditutup. Iya. Nah. Al-masna mughlaq. Al-masna mughlaq. Mughlaqun. Apa artinya? Pabrik ditutup. Masna. Al-masna mughlaq. Pabrik ditutup. Tidak? Nah, ditutup ini bisa maknanya apa? Hakiki bisa makna majaz. Ditutup maksudnya apa? Pintunya ditutup. Bisa maknanya ditutup enggak operasi lagi. Ya, karena pabriknya apa? Sudah pindah atau bangkrut. Mughlaq, ya, ditutup, ya. Nah, itu dia penggunaannya ya. Iya. Taib. Lanjutkan. A'raba yu'ribu. Ya, majhulnya? Majhulnya, u'ribu, u'riba. U'riba. U'riba. U'riba. Mudhari'nya? Yu'rabu. Yu'rabu. Iya. Isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya mu'rabun. Mu'rabun. Iya, mu'rab. Iya. Nah, mu'rab. Ati a'raba? Mengi'rabkan. Mengi'rabkan. Kalau u'riba? Diirabkan. Diirabkan. Ini istilah dalam grammar nahu ya, ada istilah mengi'rabkan. Apa arti mengi'rabkan bahasa Indonesia ini? Menganalisis kata ya. Hah? Mengi'rabkan ini menganalisis bahasa kalimat dalam satu jumlah. Iya, itu apa? Menguraikan. Menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Oh, iya, ya. Itu i'rab. Dalam sini sama banyak ada istilah SPOK kan? Iya, nah, ini subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat dan seterusnya. Nah, nah. Iya, itu. Nah, itu namanya i'rab, mengi'rabkan. Iya. Ada juga istilah mu'rab. Mu'rab diirabkan. Ada juga makna mu'rab istilah nahu ini sudah jadi apa? Menjadi mustalah baku. Mu'rab adalah isim atau fi'il yang berubah. Iya. Iya, lawan daripada mabni. Iya, kalau mabni permanen, enggak berubah. Kalau mu'rab itu yang berubah. Berubah. Iya. Itu istilah sudah baku, ya. Ahsan barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair Al-Akh Abu Irfan di Bandung. Baik, telah baik dan menjawab beberapa pertanyaan di latihan kelima ini. Kami berikan kembali kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Ya, bagian yang baru bergabung silakan dibuka di halaman 145 jilid yang ketiga. Baik, kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Salma. Abu di Salma. Jalan di mana? Dari Tangerang tapi lagi di jalan pulang. Baik. Masyaallah, masyaallah. Hati-hati. Iya. Tadi betul Ustaz. Taib, iya, hati-hati di jalan. Taib. Taib ya. Berarti antum hanya mendengar ya. Naam, Ustaz. Taib. Ma'akal kitab? Naam, indi kitab fi jawal Ustaz. Baik, masya Allah. Antum tasuku sayyara am la? La, tapi mada taib, masya Allah fil hafilah. Taib, masya Allah. Taib, ikra. Al-an fi a'adda ya tadi. Nah, taib Allah bas mada tu'id mara thaniya rakam khamsa. Ibnil af'al atiyah. Alam. Ibnil أفعال ال ابن الأفعال الآتية نعم جيد للمجهول هي ثم صغت مل مفعولي جيد من كل واحد منها طيب أحسن ما شاء الله هي apa artinya tadi ibni bana ya ibni bentuklah tadi ya bentuklah bentuklah. Asal mana yang bangunlah, ya bangunlah, ya buatlah ya. Fiil berikut menjadi fiil majhul. Ya. Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat pasif. Pasif ya, majhul pasif. Terus. Kemudian bentuklah isim maf'ul dari setiap Ya. Fiil tersebut. Ya. Dari masing-masing bisa. Di setiap atau masing-masing fi'il tersebut. Ya. Ha kembali pada af'al. Berarti kita cukup mengatakan tersebut. Ya. Taib. Baca kembali. Aghlaqa. Aghlaqa. Yughliqu. Ya. Majhulnya. Ughliqa. Ughliqa. Yughlaqu. Yughlaqu. Betul. Ughliqa. Yughlaqu. Isim af'ulnya. Mughlaqun. Mughlaqun. Kalau isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya mughlaqun. Mughlaqun. Iya. Terus yang kedua? A'raba yu'ribu. Naam. Naam. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya mu'ribun. Mu'ribun. Taib. Sekarang majhul. U'riba yu'rabu. isim fa'il, isim maf'ulnya mu'rabun. Mu'rabun. Iya, betul. Nah, sekarang kita pindah kepada apa? Selanjutnya di sampingnya. Di bawah apa sampingnya? Di bawah ya, ada di bawah ya. Saya lihat. Oh ya, di bawah. Rupanya halaman selanjutnya. Iya. Taib. A'adda. Naam. Yu'iddu. A'adda yu'iddu. Taib. Apa arti a'adda yu'iddu? Mempersiapkan. Jahid. Jahaza yujahiz, mempersiapkan, betul. A'adda yu'iddu. Nah, sekarang isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mu'iddun. Mu'iddun, sahih. Ingat dari fi'il mudhari, buang aja ya jadi mim, jadi mu'iddun. Mudah sekali. Sekarang jadi majhul. U'idda. U'idda. Betul. U'idda. U'idda tadi ya? Betul. U'idda itu fi'il madhinya. U'idda. Kemudian mudhari'nya? Yu'addu. Mudhari yu'addu. Iya. Fathahkan dia. Yu'addu. Asalnya iya. Iya, ini perlu diperhatikan karena ini fi'il mudhaaf ya, fi'il mudhaaf. Asal u'idda itu apa? Asalkan a'dada kan itu. A'dada itu asalnya. A'dada af'ala. Majhulnya u'dida. Itu asalnya. Karena dia apa mudhaaf, huruf yang sama, ain fi'il dan lam fi'ilnya sama, maka diidghamkan. Jadi a'adda jadi majhulnya u'idda. Yu'iddu asalnya yu'didu kan gitu, asalnya yu'didu, maka diidghamkan jadi yu'iddu. Majhulnya apa? Yu'addu. Yu'addu. Iya. Iya. Yu'addu. Fathah ya. Iya. Jadi fathah. Iya. Yu'addu. Asalnya apa? Yu'dadu. Itu asalnya yu'dadu. Iya. Yu'dadu ainnya fathah, ainnya sukun kan asalnya. Ketika diidghamkan, maka harakat dal yang pertama pindah kepada fa fi'ilnya huruf ain. Jadi yu'addu, pindah ya. Asal yu'dadu jadi yu'addu. Baik, isim maf'ulnya mu'addun. Mu'addun, ya betul. Apa arti mu'addun? Sesuatu yang disiapkan. Iya, yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan. Cukup kita pakai kata yang saja. Yang itu lebih umum, bisa untuk orang, bisa untuk benda ya. Yang tidur, ya kan, yang dipukul, yang dipersiapkan, ya. Mu'addun. Ya. Taib. Terus di sampingnya, kembali ke atas ya. Akraha. Akraha yukrihu. Iya, akraha yukrihu. Itu isim fa'ilnya apa? Mukrihun. Mukrihun. Ma mana akraha yukrihu? Membenci. Membenci itu kariha. Karih tuhu. Itu kariha itu membenci. Nah, ana karih tuhu. Saya membencinya. Kalau akraha memaksa. Iya betul, memaksa. Iya. Memaksa itu akraha. Iya. Jadi akraha yukrim memaksa. Isim fa'ilnya mukrihun. Nah, sekarang majhulnya, pasifnya. Ukriha. Ukriha. Yukrahu. Yukrahu. Betul. Ukriha. Isim fa'ilnya mukrahun. Mukrah, iya. Mukrahun. Arti mukrahun? Apa arti mukrahun? Artinya yang dipaksa. Yang dipaksa. Iya, betul. Mukrah. Ana mukrah, huwa mukrah, dia dipaksa. Taib, masya Allah, ahsan, tabarakallah fik. Jayid. Taib, masya Allah, langsung terputus. Jazakallah khair, Abu Salma. Masih berusaha dia ikut pelajaran, walaupun dalam kendaraan. Ini bagus ya. Ini termasuk sunnatun hasanah. Ya, memberikan contoh yang baik. Ya. Insya Allah, dengan niat yang ikhlas, ya, semata-mata, supaya orang lain juga bisa ikut belajarnya itu. Dan bagus. Jadi waktu. Iya, manfaat waktu. Perjalanan. Iya, tidak dalam perjalanan bukan hambatan untuk belajar. Nah, iya. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bu Salma di perjalanan di Tangerang ya. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada antum. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin belum sempat terhubung, silakan di 021 823 6543. Kami angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Salma? Naam. Di Sambas? Naam. Baik, ahlan masyaallah. Anasun Alisam. Baik. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Baik, تفضل. Wasil. Lanjutkan. Iya, a'jaba ya. A'jaba. A'jaba yu'jibu. Af'ala yuf'ilu. Apa artinya? Mengagumkan. Mengagumkan ya. A'jabani al-manzaru. Apa artinya itu? A'jabani al-manzaru. A'jabani al-manzaru. Apa? Halo? Ya, ada gangguan ya. Iya, ya. Taib. Ma makna a'jabani al-manzaru? A'jabani al-manzaru. Masya Allah, terputus. Salma di Sambas. Koneksinya mungkin terganggu. Silakan antum bisa menghubungi kembali di 021-823-6543 untuk Abu Salma, dan juga mungkin bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, ya kami berikan kesempatan di 021-823-6543 menyelesaikan latihan yang kelima. Ya, silakan di halaman 145. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Abdurrahman di Padang. Ah, baik, Umu Abdurrahman di Padang. Kecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik, jazakillah khair. Baik, nah, tafadhal ya Umu Abdurrahman. A'jaba. Iqra'i. Ya. A'jaba. A'jaba. Iya. A'jaba yu'jibu. A'jaba yu'jibu. Apa artinya tadi itu? Mengagumkan. Mengagumkan. Kalau a'jamanil manzaru, ma'amada? Apa artinya? Pemandangan itu membuatku mengagumkanku. Iya, pemandangan itu mengagumkan aku. Maksudnya apa? Pemandangan itu membuat saya kagum. Iya, bagus. Taib, sekarang isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mu'jibu. Mu'jibun. Mu'jibun. Mu'jibun. Apa arti mu'jibun? Yang membuat kagum. Iya, yang mengagumkan ya, yang membuat kagum. Mu'jibun yang mengagumkan. Taib, sekarang jadikan majhul. U'jiba yu'jabu. U'jiba yu'jabu. Arti u'jiba? Kalau terjemahkan u'jiba. Dikagumi. Dikagumi. Iya. Yu'jabu juga dikagumi. Taib, isim maf'ulnya? Mu'jabun. Mu'jabun. Apa artinya? Yang dikagumi. Yang dikagumi atau yang dikagumkan ya, atau dikagumi. Ini kembalilah bahasa saya, bahasa Indonesia ini ya, tidak menguasai kaidah ini dengan secara baik. Taib. Jadi coba gunakan mu'jab ini. Yang ya. Dikagumi. Kitab. Iya. Kitab mu'jabun. Umumnya al pemandang itu mengagumkan aku. Yang mengagumkan. Iya. Iya. Jadi dikagumi. Iya. Sesuatu yang dikagumkan. Al waladu mu'jabun. Iya, atau al manzaru mu'jabun bi. Ya, al manzaru mu'jabun bi. Artinya apa? Dikagumkan aku gitu. Mu'jabun bi. Mu'jab. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya. bawahnya. Bawahnya. Ada. Bukan, bukan. Itu sudah tadi. Asaba. Asaba yusibu. Asaba yusibu. Nah, ini fiilnya apa? Fiil mu'tal ya. Ini fiil mu'tal. Ya. Taib. Arti apa arti asaba yusibu? Menimpa. Menimpa. Iya. Tapi isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya musibun. Musibun. Iya, isim fa'ilnya musibun. Iya. Nah, sekarang jadikan majhul. Usiba yusabu. Nah, usiba. Jadi tuqlabu alif ya. Jadi usiba. Nah, kenapa dia? Karena sebelumnya kasrah, makan usiba. Iya. Jadi apa? Kemudian mudhari'nya tuqlabu ya alifan. Jadi yusabu karena sebelum akhir fathah. Jadi yusabu. Dia apa ti usiba? Ditimpa. Ditimpa. Betul, ditimpa. Ya, yang dikenai. Taib. Kemudian isi maf'ulnya? Musabun. Iya, musabun. Iya, musabun. Arti musabun? Yang ditimpa. Yang ditimpa. Huwa musabun. Ya, huwa musabun bil marad. Ya. Huwa musabun bil marad. Ya. Huwa musabun bil zukam. Dia terkena apa? Flu. Dia terkena penyakit. Huwa musabun bil marad. Taib, insyaAllah, jayid. Nah, itulah apa? Isim maf'ul ya, daripada apa? Fi'il tadi. Apa kesimpulannya, ya Bagaimana cara bikin isim maf'ul? Diambil dari mudhari fi'il majhul. Iya, betul. Diambil dari fi'il mudhari yang majhul. Untuk pola apa? Af'ala ya. Untuk pola af'ala yuf'ilu, isim maf'ulnya diambil dari mudhari yang majhul. Ya. Bagaimana caranya? Tuqlabu ya. Nah, tuqlabu ya miman madmuma. Ya, miman madmumatan. Ya, mim yang baris dhammah. Ya. Jadi tidak ada perubahan lagi, cuma itu saja. Jadi itu untuk isim maf'ul. Kalau untuk isim fa'il? Diambil dari mudhari. Iya, diambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari bagaimana? Maklum fi'il. Nah, fi'il mudhari yang maklum. Itu fi'il mudhari yang maklum. Bahasa kita apa itu? Fi'il mudhari maklum. Kata kerja apa? Dari kita kerja aktif ya, aktif me ya, memukul, meminum, memakan ya, aktif ya. Ya, bagaimana prosesnya? Tuqlabu. Nah, ya, sama ya. Ya, ya tuqlabu ya miman madmumatan. Ya, mim yang berbaris dhamma. Tapi itulah kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan dikembangkan. Di sini kan hanya memberikan apa? Contoh ya, atau berikan contoh dan pola. Tinggal kita sendiri yang mengembangkannya. InsyaAllah mudah. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan, ada huruf-huruf apa? Fi'il yang mu'tal. Ya, mu'tal ini juga harus lebih diperhatikan. Ya, perhatikan yang sudah diberikan dalam ini contoh ya. Tinggal di apa? Dikiaskan, dianalogikan untuk fi'il-fi'il lainnya kepada contoh ini. Taib. Mungkin itu saja kajian kita. Tapi jazakallah khairan ya Om. Nah. Jazakumullah khairan. Nah. Ya, Afwan Ustaz, ini pelajaran 17 ini pelajaran terakhir Ustaz. Untuk kitab ini terakhir. Insyaallah masih ada jilid yang keempat insyaallah. Kalau di kitab saya sampai pelajaran 34 Ustaz. Nah, itu makanya masih ada jilid keempat. Berarti buku masih apa Om berarti lengkap ya. Yeah. Saya ada kelanjutannya, benar yeah, di sampai 34 bab, masih ada 17 bab lagi insyaallah. Iya. Iya. Iya. Berarti itu satu jilid ya? Iya, satu jilid. Iya, yeah, iya itu ada cetakan baru satu jilid. Di pertama sampai terakhir ya, betul. Iya, cetakan baru. Habis 24 itu ada lagi juz arobitnya, Ustaz. Nah, itu dia terakhir itu. Oh, itu terakhir, kelihatan itu terakhir. Iya. Iya. Baik. Iya. Syukur, Ustaz. Afwan, ya. Ya, jazakallahu khair pada Muhammad Abdurrahman di Padang. Dan alhamdulillah jawaban beliau merupakan jawaban terakhir dari pembahasan jilid ke, mohon maaf, tadi pelajaran latihan yang kelima, ya. Taib, alhamdulillah. Dan bisa dikatakan semua bisa mengikuti dengan baik, Ustaz, ya. Dari peserta atau pendengar dan pemirsa yang ikut bergabung. Di penghujung kajian ini kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penambahan satu huruf ini, Ustaz, penambahan af'ala, untuk pola isim tempat dan waktunya, apakah sama, Ustaz? Dan maknanya bagaimana? Tempat isim makan ya sama saja, tidak ada tidak ada perubahan. Isim makan tidak ada perubahan. Iya. Nanti juga ada contoh di situ nanti. Iya. Nanti dalam latihan insyaallah ada. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamma yutimu, Ustaz, mau diulang kembali dari bentuk perubahannya. Jadi atamma yutimu. Jadi untuk apa, isim fa'il atau apa maksud ini? Nah. Iya. Jadi atamma asal kata itu dari asal tamma, Ustaz, ya. Jadi atamma. Iya. Asal apa? Tamma. Nah, itu selasinya tamma. Tamma ini asalnya apa? Tamama. Iya. Kalau tidak salah tamama atau tamima. Iya. Nah. Yang jelas ini fukal idgham. Karena hurufnya sama, ini sama-sama mim, maka idghamkan. Maka jadi tamma. Ini idgham. Iya. Ini berarti hurufnya sama, huruf dua. Nah, kemudian masuk apa? Ziyadah. Imbuhan hamzah, jadi atamma, ini dia atamma. Mudhari'nya apa? Yutimmu. Yutim itu mudhari'nya. Yutimmu. Atamma yutimmu. Isim fa'ilnya tinggal apa? Tinggal buang mudhari'nya, kasih dhom, kasih mim. Jadi mutimmun. Jadi atamma menyempurnakan, mutimmun ya, yang menyempurnakan. Nah. Kalau tamma sempurna, bukan menyempurnakan. Menyempurna apa? Tamma itu sempurna. Isim fa'ilnya tamun, yang sempurna. Nah, kalau majhulnya tadi apa? Dari mudhari, tapi ini mudhari maklum. Ya, kalau majhulnya dari apa? Dari majhul. Tadi apa? Yutimmu, ya kan? Ini yutimmu. Kalau majhulnya dhamma awaluhu wa futihat qabla akhir, fathah ini ya. Jadi yutammu. Kemudian isim maf'ulnya ini jadi mutammun, mutammun. Iya. Itu dia yang disempurnakan. Iya. Baik, masyaallah. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Ya. Demikian pendengar yang bertanya, kami angkat kembali ya. Untuk bagi pemula saat pelajaran yang lebih didahulukan diprioritaskan nahwu atau sharaf. Atau yang sifatnya percakapan, conversation, Ustaz. Iya. Kalau untuk bisa berbahasa dengan baik, dahulukan conversation. Iya. Itu hiwar. Iya. Hiwar-hiwar yang simple, ya. Nah. Simple, yang mudah. Nah, dulukan itu. Nah. Kenapa? Kenapa dulukan? Tujuannya adalah untuk pembiasaan lidah. Ya, untuk pembiasaan lidah. Nah, di samping itu harus juga belajar apa, aswat. Setiap orang yang ketika mengawali belajar bahasa Arab itu aswat itu harus dipelajari awal. Termasuk materi harus dipelajari awal. Ya, kenapa? Supaya makhrajnya tepat dan penyebutnya benar, ya. Sebab kalau salah makhraj, ya salah sebut huruf, maka akan maknanya berubah. Ya, nanti yang dengar maksudnya apa ini? Ya, jadi aswat termasuk awal harus dipelajari. Nah, samping itu adalah kompresan, itu tujuan untuk membiasakan bahasa. Karena ada kadang-kadang kompresan itu bahasa baku. Ya, itu yang harus diawali untuk belajar bahasa Arab, bukan grammar dulu. Ya. Kalau bahasa Inggris grammar dulu ya, barangkali ya. Tapi kalau Arab tidak, ya. Karena kita di sini tujuannya adalah untuk tujuan untuk bisa baca kitab, ya, maka mau tidak mau stressingnya adalah kepada grammar nahu, ya. Sebab kalau untuk conversation ini agak susah karena tidak bisa interaktif langsung, ya, tatap muka karena ini media, ya, kecuali kalau langsung itu bisa. Nah, saya sarankan kitab yang paling bagus untuk pemula bahasa Arab adalah Al-Arabiyah Linnashi'in. Ya, Al-Arabiyah Linnashi'in. Ini kitab lama. Itulah kitab awal yang dulu saya belajar di Lipiah, Iqdad Lughawi. Itu awal Lipiah itu yang dipakai. Ada 8 jilid. Ya. 8 jilid, ya, 6 jilid ya. 6 jilid, ya. 6 jilid, ya, itu. Nah, kenapa kitab ini penting dan bagus? Kitab ini menyajikan hiwarnya pendek. Ya, itu pertama. Dia hanya paling satu halaman. Enggak ada dua halaman. Rata-rata itu satu halaman semuanya. Dari jilid pertama, jilid kedua, sampai jilid ketiga itu ada hiwar. Ya, hiwar. Nah, jilid empat itu baru masuk kepada qira'ah. Ya, materi qira'ah. Bayangkan itu. Jilid keempat. Nahu tidak ada di situ. Yang ada nahu ada jilid keempat. Ya. Jilid keempat. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga tidak ada grammar nahu. Ya, enggak ada. Saraf pun tidak ada. Ya. Karena tujuan adalah supaya membiasakan lidah. Itu tujuannya. Nah, itu di situ. Walaupun latihan-latihannya mengacu kepada grammar. Karena tujuan adalah bagaimana berbahasa dengan baik. Itu tujuan kitab itu. Ya. Makanya ketika belajar kitab itu dan ketika diajarkan, tidak diajarkan grammar. Ya, paling mungkin guru mengajarkan sedikit-sedikit grammar yang perlu barangkali diajarkan, sangat penting, enggak masalah. Tapi tidak diajarkan mendalam, karena tujuan itu adalah bagaimana berbahasa dengan baik. Itu yang disajikan dalam kitab tersebut. Itu latihan-latihannya. Nah, di situ banyak sekali latihannya. Mencakup 4 maharat, 4 apa? Aspek skill itu. Di situ apa? Qira'ah, kemudian hiwar, kemudian kitabah menulis, ya, kemudian takbir mengungkapkan, walaupun di situ diungkapkan dengan bahasa sederhana 2 kata, 3 kata. Karena ketiga-empat ini bukan merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, qira'ah membaca, kemudian apa, hiwar, conversation, kemudian takbir mengungkapkan apa yang dipelajari, ya, kemudian kitabah menulis. Nah, itu. Nah, itu buku itu sangat penting sekali. Nah, itu kalau mau dibelajar, nah, bagus kitab itu. Silakan dicari guru, ya, cari bikin apa? Bikin komunitas, ya. Bikin halaqah. Iya, bikin halaqah komunitas. Tapi saya ingatkan, harus sabar dan komit. Ya, jangan belajar hanya sehari, dua hari, sepekan, dua pekan. Itu enggak bakalan jadi. Iya. Harus komit. Iya. Insyaallah, ya, akan terasa kalau sudah selesai jilid pertama, jilid kedua akan terlihat apa? Hasilnya insyaallah. Apalagi kalau belajarnya apa? Setiap hari, ya. Itu bagus betul. Makanya di pesantren saya, Ponpes Babus Salam yang Cibubur, ya, itu kita pakai anak-anak SMP, kita pakai jilid pertama, Nasyi'in jilid kedua, sampai jilid ketiga, itu kita pakai, ya. Nanti itu untuk SMP. Untuk semuanya kita masuk kepada, enggak pakai jilid keempat Nasyi'in, tapi kita pindah pada buku silsilah. Silsilah yang dipakai di Lipiah untuk kiraahnya, untuk edat dipakai untuk semuanya. Dan kitab-kitab silsilah juga itu bagus, juga kita pakai untuk SMP dan semuanya. Nah, alhamdulillah itu cepat anak-anak. Ya. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, semoga ini bermanfaat, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam. Ya, taib, jazakumullah khair jazak atas perhatian antum. Ya, mudah-mudahan antum bisa komit, ya, untuk mengikuti pelajaran ini sampai tuntas. Amin. Ya. Baik, jazakumullah khair jazak. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.